tapi sebaliknya. Kesedihan menimpa walaupun tak bersalah oleh janji yang dusta. Keangkuhan impian, keegoan naluri, tanpa rasa simpati. Dibuli di boneka, di durjana dunia, merampas segalanya. Ingatlah wahai teman, jangan lupa asalmu. Dahulu siapa? Pastinya pembalasan akan musnahkan kita, takkan terlepas. Bicara berseloka, mata kata yang indah, hanya laungan yang kosong. Tapi aku ternyata kecuranganmu terlalu menyakitkan jiwaku. Hingga terpaksa aku membawa diri, walaupun suka aku lupakan. Teruskan saja cintamu dengan dia, karena itu kemauanmu. Tak guna lagi engkau pujuk diriku. Dahulu pernah ku memaafkanmu, tapi mengapa kini masih mengulanginya? hanya padamu kasih aku serahkan segala impian agar menjadi nyata. Selalu bila kau di sisi. dan sanksi ku berjanji aku tetap menyintaimu sayang. Cintaku yang lahir suci hadidah